Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد قال كلا رحمني ورحمه الله فإن شاء الله تعالى pada pertemuan kali ini kita akan baca sebuah riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW yang riwayat ini mengisahkan tentang perjalanan ruh seorang mukmin tak kelamin dari dunia. Begitu pula perjalanan ruh seorang kafir tak kala meninggal dunia. Jadi ini panjang hal yang pada antum lembaran itu. Yang ada pada lembaran antum dilihatkan dalam sama Ibn Abi Syaibah. Juga ada lihat riwayat yang lainnya semakna dengan ini. Dan sanadnya sahih. Contoh yang ada pada jalan antum ini disahkan oleh Syekh Muslim rahimahullah taala dalam Fathul Musnad lima laisa fi sahihain. Kita baca riwayatnya. An Al-Barra radhiyallahu taala anhu qala. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin min al-Anfar." Kami keluar bersama Rasulullah untuk mengiringi jenazah seorang sahabat Anfal. Fantabina ila al-qabri. Maka kami berhenti di kuburan. Qala rabbimani wa rahimukumullah. Jadi lafaz yang pertama ini, terlebih lafaz tanda lafaz ini, jamil faedah masyru'iyatu ittiba'i janazah. Disyariatkan untuk mengikuti janazah. Terkait dengan ini, insyaallah, ini merupakan hak para muslim atau muslim yang lainnya. Disebut dalam riwayat muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, hakul muslim ala muslim situn. Hak para muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Di antaranya idza mata fadda'u. Jika dia mati maka itu jenazahnya, urus jenazahnya. Dan ini hasilnya disebutkan hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Kemudian maka kami berhenti di kuburan. Walamma yulhad. Dan tatkala jenazah itu dimasukkan ke lahat. Sampai sini kita ambil faedah masru'iyatul lahad fi dahnil janazah. Disyariatkannya liang lahad untuk mengubur janazah. Kalau orang yang berkumpul lahad itu kuburan dilubangi ke bawah, terus di bawahnya dikasih lubang lagi ke arah kiblat, dan nanti janazah dimasukkan ke lubang yang menonjol ke arah kiblat ini. Jadi tidak ke langsung ke bawah itu tidak, tapi di lubang-lubang ini dimasukkan ke sana. Ini namanya lahat. Ada yang langsung ke bawah di sini asyik. Yang masuk yang sunnah itu lahat. Tetapi tidak dilarang kalau menggunakan asyik dengan cara biasa seperti kita ini umumnya pakai asyik, yaitu langsung ke bawah. Ditutup atasnya pakai kayu biasanya papan. Ini namanya asyik. Disebut dalam Quran al-lahdu lana wasiku liwairi. Lahat itu untuk kita, ada pun yang selain lahat asyik itu selain kita. Ini menunjukkan disunahkan yang lahat, tapi tidak sampai kita wajib, dikarenakan Rasulullah pernah menguburkan jenazah dengan cara yang seperti keumuman di kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata beliau fajarat Rasulullah Rasulullah, maka kemudian setelah dimasukkan ke lahat dan di sana Rasulullah duduk Wajalatna haulahu, dan kami para sahabat duduk sekeliling beliau. Ka'anna ma'ala ru'usina toil, kami bang seolah-olah di kepala kami ada burung. Saking tenangnya. Alhamdulillah. Maka sampai lakukan ini kita ambil faedah. Disyariatkan ya untuk selalu tenang tatkala di pemakaman. Di sini para sahabat tenang, tidak ramai sendiri tatkala selesai menguburkan jenazah. Dan demikian hal lain yang disyariatkan tatkala seorang jenazah berkumur atau memakamkan jenazah. Dikarenakan yang namanya jarak berkumur atau memakamkan jenazah di antara tujuannya adalah mengingatkan akhirat. Disebut dalam Islam, kuntum nahaitukum an ziyaratil qubur ala tazuruha fa innaha tadhkiratun akhirah wa tadhkiratun al maut. Dulu aku larang kalian berziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah kalian, dikarenakan itu akan mengingatkan kematian atau mengingatkan akhirat. Kalau pun jadi demikian ini, maka tentunya seorang benar merenungkan apa yang janji di sana. Tidak ramai sendiri, apalagi malah di dalam kelas dunia di pemakaman atau di kuburan. Allah alam sifat. Kemudian wabi yadihi audun wabi yadihi audun yang kutubihi, jadi tangan terselang ada jahan atau ranting pohon yang dia kumpulkan ke tanah dengannya. Faro fa'arak sahu, maka beliau angkat kepalanya faqala istaiidu billahi min azabil qabri salasa marratin au marratain. Dan beliau mengangkat kepalanya dan beliau menyatakan berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Beliau ulangi tiga kali atau dua kali. Alhamdulillah. Maka tanda langkah ini kita ambil faedah. Yang pertama isbatu azab kubur, penetapan adanya azab kubur. Yang mungkin kita coba dalam kelanjutan riwayat ini. Jika dari ini kita ambil faedah untuk ingat isti'adzah min azab kubur. Jika lihat kalian ada berlindung dari azab kubur. Dan di antara tuntunan Rasulullah ada yang diperintahkan kita untuk berlindung dari azab kubur ini setiap kali salat. Sebelum salam, setelah baca doa tasyahud atau zikir tasyahud, yaitu tahiyatulillah sampai salawat selesai, maka diperintahkan kita berlindung dari beberapa perkara. Di antaranya dari azab kubur. Dan ini hukumnya wajib. A'udzubillahi min azabi jahannam wa min azabi al-qabri. Wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihi dajjal. Kemudian yang berikutnya summa qala, dan beliau melanjutkan. Innal 'abdal mu'min, sesungguhnya hamba yang mukmin. Idza kana fil qita'i min ad-dunya, jika dia terputus dari dunia kematian. Wa ikbal minal akhirah, dan menghadap akhirat, menuju akhirat. Nazala ilaihi minas sama'i malaikatun, maka turunlah kepada dia malaikat-malaikat dari langit. Bidul wujuhi, yang putih-putih wajahnya. Ka'anna wujuhahu as-samsu, seolah-olah wajah mereka itu matahari. Rasa yang putihnya, putih. Hatta yajlisuna minhu madal basari, sampai kemudian para malaikat yang banyak ini duduk di sekeliling dia, saking banyaknya yang datang sampai sejauh mata memandang madal basari. Wa ma'ahum kafanun min akfaril jannati, para malaikat ini membawa kafan dari kafan-kafan jannah. Wa hamutun min hanutil jannati, juga membawa wangian dari jannah. Tsumma yati'u malakul mauti, kemudian datanglah malaikat al-maut. Datanglah malaikat al-maut. Alhamdulillah. Maka sampai lafaz ini kita ambil faedah bahwa sang malaikat yang bertugas mencabut nyawa namanya adalah malaikat al-maut. Malaikat al-maut. Dan ini alhamdulillah penamaan yang sahih, penamaan yang syar'i, yaitu malaikat pencabut nyawa. Namanya malaikat al-maut. Disebutkan di sini, juga disebutkan dalam ayat surat As-Sajdah diantaranya. Adapun penamaan malaikat tersebut nyawa yang masyhur dalam kaum muslimin. Jibril, maka ini penamaan yang tidak ada nas sama sekali dalam penamaan tersebut. Yang sahih adalah malakul maut. Nah, kemudian datanglah malakul maut. Fayaqudu 'inda ra'sihi. Maka malakul maut ini datang di dinding kepalanya. Fayaqul, dan dia menyatakan ayyatuhan nafsut thayyibah. Wahai jiwa yang baik, ukhruji ila naqiratin minallahi wa ridwani. Keluarlah engkau merujuk ampunan dari Allah serta merujuk keriduan Allah tabaraka wa ta'ala. Patah wujud, maka keluarlah ruh seorang mukmin ini. Tadilu, mengalir ruh ini keluarnya mudah. Kama tadilu qatratu min sisqaqi. Mengalir ruh ini keluar seperti mengalirnya air dari gunung karet. Fayaqudha, maka kemudian malakul maut mengambil ruh ini. Faida akaduha lam yada'uha fi yadihi tarmata ainin. Maka kalau malakul maut telah memegang ruh ini, maka kemudian malaikat-malaikat yang datang lebih awal tadi tidak membiarkan terlalu lama di dekat malakul maut. Langsung mereka ambil. Diambil para malaikat yang wajahnya putih-putih tadi. Hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dzalika al-kafani. Kemudian diambil oleh malaikat-malaikat yang putih-putih wajah tadi dan ditaruhlah di kafan yang mereka bawa dari surga tadi. Wa dzalika al-hadithu juga disebut sebagai wangian yang mereka bawa dari jannah. Fayakhruju minha, maka kemudian keluarlah dari ruh ini saat ia di nafati miskin wewangian yang lebih wangi daripada minyak. Wujudan ala wajhil ardi, lebih wangi daripada wanginya minyak yang paling wangi di muka bumi. Fayasuduna biha, kemudian para malaikat ini membawa naik ruh seorang mukmin tadi. Fala yamurruna biha ala malakin minal malaikati illa qalu. Maka tidaklah mereka melewati malaikat dari malaikat-malaikat yang ada, melainkan mereka pasti menyatakan maha terruhut tayyib. Ruh siapa yang bagus ini? Faya kulun, maka mereka menjawab hadha kulan bin kulain. Ini ruhnya kulan bin kulain. Bi ahsani asma'ihi alladhi kana yusamma biha di dunia. Disebutlah nama yang terbaik yang dulu dia pernah dinamai di dunia. Hatta yantahu biha ila sama'i dunia, sampai kemudian mereka selesai atau sampai ke langit dunia. Fayastafiru, maka kemudian minta dibukakan pintu langit. Fayuktahu lahum, kemudian dibukalah pintu langit. Kalau orang bimbang ini walaupun Allah, maka sampai di sini ada tambahan faedah yang bisa kita ambil, itu bahwasannya as-sama, bahwasannya langit itu ada pintunya. Masing-masing langit ada pintunya. Begitu pula di pintu-pintu ada penjaganya. Saja di sini bayar staf timu. Marah mereka tadi minta tolong dibukakan pintu. Jadi apa? Ada penjaga yang menjaga pintu itu. Nanti lebih jelas disebutkan dalam hadis Isra Mi'raj. Tatkala Rasulullah Mi'raj bersama Jibril, di bawah naik Jibril, maka tak kalah sampai pintu langit, maka Jibril minta dibuka pintu. Ditanya oleh penjaganya, siapa itu? Jibril. Jawab. Waman ma'aka dan siapa yang bersamamu? Muhammad. Terus sampai ke langit yang ke sehingga yang Allah, langit itu ada pintunya dan tidak sembarang bisa keluar masuk pintu ini. Dijaga oleh penjaga. Alhamdulillah, sehingga kalau ada syaitan yang mencuri di langit, maka akan diusir oleh para malaikat ini. Alhamdulillah, kalau zaman dahulu, sebelum diusir ya Rasulullah SAW, para syaitan itu mereka biasa mencuri di langit. Yaitu tatkala Allah Tabaraka Ta'ala memutuskan suatu perkara atau berfirman suatu perkara, maka Allah menyampaikan kepada Jibril. Kemudian para malaikat bertanya tentang apa yang Allah panggilkan. tanpa disampaikan perkara itu, ada di sana syaitan-syaitan pencuri di kalangan. Mereka mendengar. Jadi disebutkan oleh rawi di sana, tata cara mereka mencuri di kalangan itu mereka ba'duhum faqoba'din, tumpuk-tumpuk sampai ke atas. Para syaitan, para jin, ya, kalian atas nanti yang mencuri kita lari. Jadi itu adalah Allah yang disampaikan oleh syaitan ini kepada kami, kepada hukum. Sehingga terkadang ucapan hukum itu benar, karena dari kita lahir ini yang dibawa oleh syaitan. Tetapi Allah, satu kebenaran yang mereka ucapkan ditandai dengan 100 kesusahan. Namun kata benar terkadang, tapi kesusahannya lebih banyak. Tetapi Allah yang demikian itu maka berhenti dengan diutusnya Rasulullah. Maka setelah diutusnya Rasulullah, tertutuplah pintu langit, dijagai. Ya, tak kalah ada syaitan yang hendak mencuri pintu langit, maka dilimpahi dengan an-nujum, dilimpahi dengan bintang, sehingga tidak bisa mereka mencuri pintu langit kembali. Allah a'lam bishawab. Namun terjadi perbincangan antara para ulama, ada khilaf. Setelah Rasulullah meninggal dunia, apakah seperti itu tetap berjalan atau kembali kepada seperti semula? Syaitan bisa menjadi lagi. Wallahu'alam bishawab. Zahirnya hal itu terjaga terus walaupun Rasulullah telah meninggal dunia. Di antara yang menguatkan ini adalah di antaranya kunci bintang Allah sedang berjuman mishtayakin dalam surat Al-Mulk. Maka bintang itu sebagai berjuman mishtayakin, sebagai panah-panah buat syaitan yang tidak mencuri kita. Ini ayat berlaku umum sampai nanti yang kemudian. Allah Al-Muhim, langit ada pintunya dan ada penjaganya, dan tidak sembarang orang atau tidak sembarang malaikat atau syaitan bisa masuk ke sana tanpa izin dari penjaganya. Alhamdulillah. Dan dari kalangan manusia belum ada yang sampai ke langit ini, sekali yang sekali kebutuhan tanya Rasulullah. Apa yang dijemputkan oleh orang-orang kufar, katanya mereka sampai ke bulan yang begini itu masih jauh dari langit, belum nyampe ke langit, dan mereka tidak akan bisa menembus langit ini. Allahu a'lam bishawab. Kemudian fayastaqbiluhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'in lati taliha. Maka tatkala dibukakan pintu langit dunia, maka penghuni langit yaitu dari kalangan malaikat menyambutnya dan mengantarkan kepada langit yang di atasnya kembali, dan seterusnya terus demikian sampai ke atas. Masing-masing penghuni langit dari kalangan malaikat akan menyambut terus orang mukmin yang baik ini dan mengantarkan sampai langit yang berikutnya. Hatta yantahiya bihi ila sama'is tabi'ah, sampai berhenti di langit yang ketujuh. Qala fa yaqulu Allah ta'ala, maka kemudian Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Uktubu kitab 'abdi fi illiyina fi sama'ir rabi'ah." Tulislah catatan hamba-Ku ini di illiyun, di langit yang keempat. Masalah illiyin atau al-illiyun ini bisa kemudian nanti dalam tafsir surat Al-Mutaffifin. Ya, semoga berjelas di sana tafsir. Jadi di langit yang keempat letaknya. Wa'iduhu ilal ardi, jangan kembalikan hamba-Ku ini ke bumi. Fa'inni minha khalaqtuhum, dikarenakan Aku sesungguhnya menciptakan mereka ini dari tanah, dari bumi. Nabiullah Adam alaihi salam Allah ciptakan dari tanah. Wa fiha yu'iduhum, dan kepada bumi lah akan Kami kembalikan, ya, dikembalikan ke tanah, dikubur. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari tanah, dari bumi itu akan Aku keluarkan dia di kesempatan yang lain, yaitu tak kalah di hari kebangkitan. fayu'adu ruhuhu fi jasadihi, kemudian dikembalikan ruh ini ke jasadnya. Ini tatkala jasad sudah dikubur. Wa ya'tihi malakani, kemudian datanglah dua malaikat. Fayudlisanihi, yang dua malaikat ini mendudukkan dia. Berarti orang yang meninggal dunia di alam kuburnya disandarkan, didudukkan di dua malaikat ini. Kalau nanti ada yang protes dulu, itu kalau dibongkar kan tetap nggak ada perubahan pada tanahnya. Ya, jadi tetap ini itu nggak ada bekas dibanci, dudukkan, ya enggak. Alhamdulillah, maka ini alam yang berbeda. Kita di alam dunia, sementara kejadian ini di alam manusia. Tidak bisa disamakan dan tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Allah Alhamdulillah. Sehingga tidak bisa sebenarnya demikian ini, tidak bisa diakalakan. Kemudian fayaqulani lahu, maka kemudian dua malaikat ini menanyakan pada dia, man rabbuka, siapa rabbu? Fayaqul, maka dia bisa menjawab, Rabbi Allah, Rabbu Allah. Para mukmin itu bisa menjawab. Fayaqulani lahu madinuka, maka dua malaikat ini menanyakan lagi, apa agamamu? Fayaqulu dini al-Islam, maka dia menjawab, agama itu Islam. Fayaqulani lahu, dua malaikat ini menanyakan lagi kepada dia, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum, siapa orang yang diutus kepada engkau? Siapa nabimu? Fayaqulu huwa Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam. Itulah Rasulullah. Alhamdulillah. Fayaqulani lahu, ada tambahan lagi, ma amaluka, apa amalan kamu? Fayaqul, maka orang yang menjawab, qara'tu kitaballahi, aku membaca kitabullah, wa amantu bihi, dan aku beriman padanya, wa sajadtu bihi, dan aku membenarkannya. Alhamdulillah. Dari lafaz ini atau sampai lafaz ini, maka kita ambil faedah, ya, isbatu fitnatul qabri, penetapan adanya fitnah kubur. Yaitu setiap jenazah nanti di dalam kuburnya dia akan ditanya oleh dua malaikat ini tentang siapa rohnya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Jadi ini Allah tidak ada yang selamat dari ini semuanya. Semuanya terkena fitnah kubur ini kecuali beberapa yang dikecualikan. Yang antaranya al-anbiya wal mursalin. Para nabi dan rasul itu tidak terkena fitnah kubur. Kenapa? Karena memang mereka objek yang ditanyakan. Siapa nabi ini? Kemudian juga yang dikecualikan adalah orang mati syahid. Yang dikecualikan juga dari sini adalah anak kecil yang masih belum balik. Begitu pula di antara dikecualikan dari fitnah kuburnya adalah seseorang yang mati di hari Jumat. Di hari Jumat, maka itu keselamatan dari fitnah kubur. Dan yang lain beberapa yang dikecualikan oleh para ulama dengan nas yang sahih tentunya. Selain itu, maka secara umum akan mendapatkan fitnah kubur. Siapapun dia, entah laki-laki atau perempuan. Entah ditanam jasadnya atau hilang jasadnya, maka sama semuanya. Entah yang dibakar atau yang lainnya, entah ditelan ikan ataupun yang lainnya, semuanya kita yakini terkena fitnah kubur. Bagaimana prosesnya? Allah alam suar. Perkara zaid, Allah yang mengetahui masalah ini. Dan kita imani bahwasanya adanya fitnah kubur. Dan secara umum manusia akan mendapatkan fitnah kubur ini. Dan ini disebutkan dalam riwayat yang lain, fitnah terakhir yang menimpa seorang hamba. Fitnah terakhir menimpa seorang hamba. Setelah itu banyak fitnah lagi, tidak? Dan selesai urusan. Iman yang mendapatkan nikmat atau mendapatkan adab setelah itu. Fitnah kuburnya ataupun nanti setelah itu di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian fayunadi munadin minas sama. Kemudian terdengarlah suara penyeru dari langit, an sadaqa abdi, telah jujur hambaku ini, telah benar hambaku ini. Fa afrisuhu minal jannati, maka bentangkanlah permadani untuk dia dari surga. Wa albisuhu minal jannati, dan berikan pakaian kepada dia dari pakaian-pakaian surga. Wa tabu lahu baban minal jannati, dan bukakan bagi dia satu pintu dari pintu-pintu surga. Fayatihi min tibiha wa ruhiha, maka kemudian sampailah kepada dia wanginya surga dan baunya surga. Wa yusabu lahu fi qabrihi majada sarihi, dan kemudian dilapangkan untuk dia kuburnya sejauh mata memandang. Wa yatihi rajulun, dan datang kepada dia seseorang, hasanul wajhi, yang wajahnya bagus, hasanul thiyab, pakaiannya yang bagus, thayyibur rih, baunya enak, baunya wangi. Fayaqul, maka yang datang ini menyatakan, absir billadhi yasurruka, bergembiralah kamu dengan apa yang akan menyenangkan bagi dirimu. Hada yaumuka alladhi kunta tu'adu, ini adalah hari yang dulu di dunia kamu dijanjikan. Fayaqulu man anta, maka orang mukmin menyatakan, siapa engkau ini? Fawajhuka alwajhu yaji'u bil khairi, maka engkau ini orang yang datang dengan kebaikan kelihatannya. Fayaqulu, maka dia menyatakan, ana amaluka salihu, aku ini amalan kamu dulu yang saleh, yang menemani dia nanti di alam kubur. Fayaqul, maka kita para mukmin menyatakan, Rabbi aqini sa'ah, ya Rabbku, tegakkanlah hari kiamat dengan segera. Rabbi aqini sa'ah, ya Rabb, tegakkanlah hari kiamat dengan segera. Hatta abdi ila ahli wa mali, sampai aku bisa kembali kepada keluargaku dan kepada hartaku. Alhamdulillah, inilah penjalan pertama dari ayat ini. Bila mengisahkan perjalanan ruh seorang mukmin tatkala meninggal dunia. Berapa menit lagi? 15 menit. Cukup. Nah, kita selesaikan. Berikutnya akan selalu melihat perbandingannya. Bila akan mengisahkan bagaimana ruh seorang kafir tatkala meninggal dunia. Wa innal 'abdal kafir, dan sesungguhnya hamba yang kafir, idza kana fil qita'i minad dunya, jika dia tidak terputus dari dunia, itu pergi dari dunia. Wa idza lil akhirah, dan terhadap akhirat, itu mati maksudnya. Nazala ilaihi minas sama'i malaikatun, sama turun pada dia dari langit malaikat-malaikat. Tadi sudul wujuh, wajahnya hitam-hitam. Karena tadi biru, putih, ini hitam. Ma'ahum al-matuhu, maka para malaikat membawa al-matuh, pakaian yang kasar dari neraka. Hatta yajlisuna minhu wajhal batari, kemudian para malaikat yang banyak ini tujuh di seluruh dia di jauh mata memandang. Qala thumma yaji'u malakul mauti, kemudian datanglah malakul maut. Hatta yajlisu 'inda ra'sihi, yang kemudian duduk di sisi kepalanya, samping kepalanya. Fayaqul, maka malakul maut menyatakan, ya ayyatuha an-nafsul khabitha, wahai jiwa yang jelek, ukhruji ila qahrillahi wa ghadabih, keluarlah kamu menuju kemurkaan Allah dan kemarahan Allah tabaraka wa ta'ala. Qala fatafarraqu fi jasadih, maka bergejolaklah ruh ini di jasadnya. Qala fatakhruju, maka keluarlah ruh ini dari jasadnya. Tuqatta'u ma'a al-uruqu wal 'athabu, terputus bersama keluarnya ruh ini urat-urat nadinya dan tulang-tulang. Nah, kama tunza'u as-sufuda, kama tunza'u as-sufudu min as-sufil mablul, keluarnya ini hadullah ikutkan beliau sebagaimana besi yang bergerigi dicabut dari bulu yang basah. Tentu pasti ada yang ikut pada besi yang dicabut ini. Mau berlebih dari ini kita berlindung pada Allah Taala dari demikian gambaran bagaimana sulitnya tuh seorang kafir setelah meninggal dunia. Kemudian bayak kuduha maka kemudian malakul maut ini mengambilnya. Faidah akaduha lam yadauha biyadi tarbata ainin maka setelah itu langsung diambil dari malaikat-malaikat yang banyak ini dan tidak mereka biarkan di tangannya sesaat saja. Hatta yakuduha fayaj'aluha fi tilkal masuhi. Kemudian setelah itu diletakkanlah ruh ini di kain yang mereka bawa dari neraka tadi al-masuh, kain yang kasar. Itu adalah riwayat yang lain dan tambahan dan dikasih wewangian tapi wewangian dari neraka. Fayam ruju minha ka'an tanihi fatih. Maka kemudian keluarlah dari ruh ini antani jifatin, antani bau busuk yang paling busuk, jifatin, bangkai. Maka keluarlah darinya bau paling busuk dari bangkai yang ada, mujizat ala dhahril ardi, yang lebih busuk daripada bangkai yang paling busuk di muka bumi. Payas adu nabiya, kemudian para malaikat ini membawa naik. Tuhi. Fala yamru nabiha ala malakin minal malaikati illa qalu. Tidaklah mereka melewati malaikat dari malaikat-malaikat yang ada, melainkan para malaikat yang mereka lewati menyatakan maha ruhul khabis. Ruh siapa yang jelek ini? Faya pulun bulan bin bulan. Maka dikatakan ruhnya bulan bin bulan bi akbari asma'ihi alatika lalusam nabiha fitunya. Disebutkan dengan nama yang terjelek yang dia pernah dinamai di dunia. Hatta yang tanya biha ilah namai dunia sampai kemudian mereka berhenti di pintu langit dunia. Bayang kartihuna maka para malaikat itu minta dibukakan pintu langit dunia. Fala yustahulahu tetapi tidak dibukakan pintu langit dunia tidak bisa dibawa ke atas. Sumaqala Rasulullah SAW kemudian telah membaca ayat la tufattahu lahum abwaabus samai tidak akan pernah dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit wala yadkhuluna al-jannata dan mereka tidak akan pernah masuk jannah hatta yanjal jamalu fi sammil khiyat sampai unta itu bisa masuk ke lubang sarung. Kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Qala fa yaqulu Allah azza wa jalla wa Allah azza wa jalla berfirman uktubu kitaba ati fi jibil ardi sufla. Dan Allah taala berfirman tulislah catatan hamba ku ini di jibil. Jibil sama nanti penafsirannya sudah dalam surat Al-Fatihah. Jibil. Yang jibil ini tanya di ardi sufla di bumi yang paling bawah. Wa aiduhu ilal ardi dan kembalikan dia ke muka bumi. Fa'inni minha khalaqtuhum dikarenakan aku dari bumilah dulu menciptakan mereka. Wa fiha yu'iduhum dan kepada bumi akan aku kembalikan dia. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra dan dari bumi akan aku keluarkan pada kesempatan yang lain. Qala fa'yusrahu ruhuhu tarhan kemudian dilemparkanlah ruh ini dengan sebenar-benar pelemparan. Ya, kalau tadi berarti kebalikan, lembut. Kalau dilemparkan, Allah itu makara Rasulullah sallallahu alaihi baca ayat. Barang yusyrik billahi faka'annama karra minas samai. Barang siapa yang berbuat syirik terhadap Allah, maka seolah-olah dia jatuh dari langit. Dilemparkan. Patah tamuhu thairu. Kemudian disambar oleh burung. Autah dibihir rihu fi makan tahik atau pula diterbangkan angin menuju tempat yang jauh. Fala falu'adu ruhuhu fi jasadihi. Kemudian dikembalikanlah ruh ini ke jasadnya. Kan semua sampai lafaz ini bisa antum ketahui dari lafaz yang tadi seluruh orang mukmin bahwa ruh manusia tak kala mereka meninggal dunia maka ruhnya itu dikembalikan ke jasadnya dan mereka menunggu yang kiamat itu di sana. Sehingga dari sini mereka mengetahui bahwa tidak ada yang namanya ruh kentayangan. Tidak ada ya. Ruh masing-masing kembali ke jasadnya di alam badan. Tidak ada istilah ruh kentayangan. Dan tidak ada istilah ruh yang datang kembali pada keluarganya di malam Jumat. Katanya gitu ya. Setiap malam Jumat kembali ke keluarganya. Minta dibacakan yasin. Tidak ada istilahnya. Maka ruh itu menunggu di sana, di alam barzah, di jasadnya. Imam Al-Jarrah seorang mukmin mendapat nikmat kubur. Kalau seorang kafir nanti disebutkan mendapatkan adab kubur. Jadi sana mereka sibuk dengan itu. Tidak ada istilah kentayang ini. Nah bagaimana? Dari yang ada di dunia lalu di ucapkan sebagai orang itu. Alhamdulillah. Kalaupun itu memang benar ada, maka itu bukan ruh. Atau katanya sebelum 40 hari ruh itu katanya di sekitar rumahnya. Iya. Katanya ada yang di sisi akhiri. Alhamdulillah ketahuilah itu bukan ruh cuma jadi. Tapi itu adalah jin yang mengaku-aku sebagai ruh. Maka kadir itu bukan ruh dari yang mati. Orang yang mati juga dia di dalam kubur ini. Tidak ada rutan kembali dengan rumahnya yang dia tinggalkan. Allah alam sallam. Ya, kita lanjutkan. Tinggal sedikit. Fayatihi malakani, mana datang dua malaikat. Fayatihi tani, yang merujukkan dia. Fayakulani lauman rabbuka. Yang bertanya siapa rabbu. Fayakulu hala adri. Yang jawab tidak tahu. Fayakulani laumadiluka. Apa agamamu. Fayakulu hala adri. Aku tidak tahu. Fala fayunadi munadin inal minal sama. Alhamdulillah. Jadi kita pun tahu perbedaan antara orang mukmin dan orang kafir. Orang mukmin bisa menjawab dengan kubur. Ada orang kafir bertanya hal-hal yang asli, pun tidak tahu. Nanti dalam lafaz yang lain disebutkan, sampai pun nasa yang buruna itu. Aku mendengar manusia mengucapkan itu, maka itu bisa mengucapkan. Dohir dari ini itu orang munafik. Yang mereka juga mendengar ucapan ini, Rabbnya Allah akan Islam Rasulnya Muhammad SAW, tetapi mereka secara mendengar. Sehingga Allah dalam perkara demikian ini disebutkan oleh para ulama tidak ada gunanya yang namanya tafsir dalam masalah tiga perkara ini. Kenapa? Karena orang dalam lafaz yang lain dia mendengar orang ucapan itu dan dia ucapkan, tapi dia hanya secara mendengar dan ucapkan apa taklid saja ikut-ikutan. Sehingga dalam tiga perkara ini tentang usul salat harus yang namanya ilmu, tidak bisa sekedar ikut-ikutan. Sehingga dari sini Allah mungkin untuk kita belajar al-usul as-salat tiga dasar utama. Kitabnya tipis, maka itu dalam kitab itu beliau atau pengarang membahas masalah ini. Mantra buka, majin buka, nama nabi. Atau ma'rifatul abdi rabbah, secara hamba mengetahui rabbnya. Ma'rifatul abdi dina, secara hamba mengetahui agamanya. Kemudian ma'rifatul abdi nabiya, secara hamba mengetahui nabiya. Terkait dengan khidmat kubur. Maka hendaknya kita semangat belajar Rasulullah Salat. Kemudian, maka terdengarlah suara dari langit, aqitu lahu minan, berikan bagi dia permadani dari neraka. Wa aqituhu minan nar, dan berikan makan kepada dia dari neraka. Wa aqtahu lahu baban ilan nar, dan bukakan untuk dia satu pintu menuju neraka. Qala fayatihi min harriha wa samumiha, maka sudah sampai kepada dia panasnya neraka dan bau busuknya neraka. Yudaiyaku alaihi qabruhu, sudah disempitkan kuburnya bagi dia. Hatta tastalifa fihi atlauhu, sampai terserai-berai tulang-tulang rusuknya. Wa yatihi rajulun qabihul wajhi, kemudian datanglah seseorang yang jelek wajahnya. Qabihul tiap, jelek bajunya. Muntil rih, yang busuk baunya. Fayaqulu abshir billadzi yasuka. Bergembiralah kamu dengan perkara-perkara yang akan menyakitkan kamu. Hada yaumuka alladzi kuntu tu'adu. Ini hari yang dulu engkau dijanjikan. Fayaqul man anta. Siapa engkau ini? Bani Salalah datang dengan kejelekan. Fayaqul ana amalukal khabith. Aku ini amalan kamu yang jelek di dunia. Fayaqul, maka dan orang ini menyatakan Rabbi la tuqim sah, ya Rabb, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Rabbi la tuqim sah, Rabb, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Kenapa? Karena dia tahu nanti di akhirat akan mendapatkan yang jelek daripada yang dia dapatkan di kuburnya itu. Alhamdulillah warahmatullah. Ini kisah bagaimana perjalanan ruh seorang kafir tatkala meninggal dunia. Sehingga dari kisah yang demikian ini, alhamdulillah, hendaknya menjadi pelajaran bagi kita semuanya untuk kita lebih semangat untuk belajar tentang agama kita, belajar tentang akidah Islamiyah, sehingga dengan mempelajari akidah yang sahihah, seseorang itu akan bisa menjawab pertanyaan dari dua malaikat di kuburan. Kalau seseorang telah bisa menjawabnya, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Dan itu akan mereka akan dia dapatkan sampai nanti di depan hari kiamat. Kemudian nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan nikmatul jannah. Adapun sebaliknya bagi orang-orang yang tidak bisa menjawab dari fitnah kubur, maka naudzubillah min dzalik, dia akan mendapatkan azab kubur. Sehingga akan dia rasakan sampai nanti di hari kiamat. Untuk kemudian nanti di hari kiamat dia mendapatkan azab yang lebih pedih tentunya daripada yang dia dapatkan di alam barzah tersebut. Alhamdulillah, oleh sebab itu syariat yang disebutkan tadi, itu permasalahan berlindung dari azab kubur, itu juga merupakan syariat yang penting yang perlu kita perhatikan dan wajib untuk dibaca oleh seorang muslim, seorang mukmin dalam setiap salatnya, sebelum salam, setelah at-tasyahud, setelah tahiyat, setelah tasyahud akhir. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Nabtaki ilana subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu fa Terima kasih.